نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Nizamul Usra fil Islam. Dr. Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah ta'ala. Kita telah berada di bagian akhir kitab ini, di mana Syekh rahimahullah ta'ala akan membahas satu fase, sebuah fase yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Ya, ini suatu fase yang merupakan fase terakhir dalam pernikahan, yaitu at-talaq atau perceraian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa yang namanya perceraian adalah suatu perkara yang sangat dicintai oleh iblis la'natullah alaih. Ya. Yang namanya perceraian, perpisahan antara suami istri, itu adalah suatu perkara yang sangat dicintai oleh iblis. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis itu mengirim bala tentaranya ke segala penjuru. Ya. Kemudian mereka kembali kepada iblis, dan orang atau tentaranya, bala tentaranya yang paling merusak itu adalah yang paling dekat dengan iblis. Oleh karena itu iblis mengevaluasi, ya, bala tentaranya tadi ditanya, apa yang telah engkau lakukan? Kemudian datang satu persatu melaporkan, kamu telah melakukan demikian dan demikian. Ya. Datang lagi yang lainnya, aku telah melakukan demikian dan demikian. Disampaikan kerusakan yang telah dia timbulkan. Namun itu semua, ya, tidak ada apa-apanya di sisi iblis. Ya. Namun kemudian datang salah satu bala tentaranya menghadap kepada iblis, mengatakan bahwa, ya, tidaklah aku meninggalkan sepasang manusia, yakni sepasang suami istri, ya, melainkan aku tinggalkan mereka dalam keadaan aku berhasil memisahkan di antara keduanya. Ya, maka iblis pun kemudian, ya, mendekatkan anak buahnya ini yang berhasil memisahkan antara suami dan istri, didekatkan posisinya, ya, dengan iblis. Ya. Hadahu, kata iblis, ini dia baru, ya. Baru mendapatkan jempol dari iblis. Kalau yang lainnya, kerusakan-kerusakan yang lainnya dianggap sepele oleh iblis. Tapi ketika ada salah satu bala tentaranya yang berhasil memisahkan pasangan suami istri, maka dia langsung mendapatkan kedudukan yang dekat dengan iblis. Kenapa bisa begitu? Karena efek dari perceraian itu, ya, tidak hanya menimpa pada suami, pasangan suami istri tersebut, tapi efeknya nanti bisa kepada anaknya. Dan yang sering kita ingatkan bahwa keluarga itu adalah komponen masyarakat yang paling kecil. Kalau misalnya komponen yang kecil ini rusak, ya, maka kerusakannya akan meluas. Ya, masyarakat pun akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya bagi kita, ya, untuk mengetahui apa saja yang seharusnya bisa kita lakukan, ya, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perceraian di dalam rumah tangga kita. Di sini Syekh rahimahullah taala, mungkin tidak kita bacakan semuanya karena waktunya cukup terbatas, beliau mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga itu berakhir dengan dua cara. Yang pertama, firaku bil maut. Perpisahan yang diakibatkan karena kematian. Wahwa amrun la yamliku kullun min tarafain, taqdimahu aw ta'khirah. Perpisahan dengan kematian ini, kata beliau, baik suami maupun istri itu tidak bisa mempercepatnya, dan demikian juga tidak bisa memperlambatnya. Tidak punya peran sama sekali mereka untuk mempercepat perpisahan tersebut atau memperlambatnya. Untuk mencegahnya mereka tidak bisa, karena semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, perpisahan yang kedua, firaqun bitolak, perpisahan yang diakibatkan karena tolak atau perceraian. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yu'tabaru at-talaq fi nadharil Islam makhrajan mimma qad yatafaqama bainal azwaj min al-khilafat wan niza'at wa huwa bi muthabatil kay fi halil mushkilat zawjiyyah wal kay akhiru al-ilaj. Perceraian, kata beliau, menurut pandangan Islam adalah jalan keluar di mana kehidupan suami istri tersebut sudah sedemikian parah, di mana terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Di sini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, perceraian itu seperti pengobatan dengan cara kai. Jadi salah satu bentuk pengobatan yang dikenal di kalangan bangsa Arab adalah pengobatan dengan cara kai, yaitu bagian tubuh yang sakit itu ditempelkan padanya besi yang panas membara. Ya. Jadi urat yang sakit, ya, otot yang sakit yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan, itu ditempelkan besi yang panas. Gitu. Ya. Wal kay, kata beliau, akhiru al ilaj. Dan penyembuhan seperti ini adalah penyembuhan yang terakhir. Kalau segala metodologi sudah dicoba tapi tidak bisa juga untuk mengobati, maka dilakukanlah penyembuhan dengan cara kay, ditempelkan dengan besi yang panas. Jadi kedudukan perceraian itu sudah menjadi obat terakhir. Perceraian itu adalah solusi terakhir, bukan solusi pertama. Ya. Jadi jangan mudah seseorang, ya, itu meminta cerai, ya, bagi ibu-ibu atau seorang laki-laki dengan mudahnya mengatakan cerai, aku ceraikan engkau, ya. Jangan main-main. Jangan main-main dengan lafaz cerai. Karena ini adalah solusi terakhir. Solusi terakhir. Jangan sampai nanti ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Yang laki-laki dengan mudahnya memvonis cerai istrinya, ya. Begitu pisah kemudian tambah rusak, ya. Anak-anaknya menjadi tidak terurus. Dia pun tidak terurus. Demikian juga seorang istri meminta cerai dari suaminya, mengakibatkan akhirnya dia tidak ada yang menghidupinya. Anak-anak pun kehilangan figur ayah, dan seterusnya. Banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan dari perceraian, ya, suami istri. Oleh karena itu ditekankan oleh beliau bahwa yang namanya perceraian itu adalah solusi terakhir. Apabila percekcokan dan pertikaian di antara suami istri itu sudah tidak dapat lagi diselesaikan. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Baru cerai. Lantas bagaimana yang seharusnya dilakukan di dalam rumah tangga tersebut apabila ada perselisihan dan percecokan? Kalau kita katakan tadi bukan langsung cerai, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perceraian. Sekarang apa tahapan-tahapan tersebut? Kata beliau rahimahullahu taala, haitsu yabda al-ilaj. Haitsu yabda'u ilajil muskilat az-zawjiyah ala nahwi tali. Cerai itu adalah solusi terakhir. Di mana pengobatan terhadap problematika rumah tangga, problematika perkawinan adalah sebagai berikut tahapannya. Yang pertama, al-wa'adhu. Al-wa'adh. Memberi nasihat. Ya. Memberi nasihat. Al-wa'adhu alladhi yatadammanu an-nus. Zawjih wa bayana ma'ala zawjah min hukuki zawj. Kama yata'arradu li bayani hukuki zawjah ala zawj. ويركزوا على بيان ما يترتب على تضييع حقوق الزوج وإسيانه. Memberi nasihat dan pengarahan serta penjelasan kepada istri tentang hak-hak suami. Demikian juga diingatkan kembali tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Ya. Diingatkan kembali. Ya. Dicari permasalahannya apa? Ya. Karena pada dasarnya problematika yang muncul dalam rumah tangga muslim dan muslimah itu timbul kenapa? Karena ada salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi hak dan tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Contoh suami berkewajiban untuk apa? Memberikan nafkah. Ya. Kalau misalnya dia tidak menunaikan haknya ini, maka diingatkan bahwa dia punya kewajiban untuk menunaikan nafkah, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Atau misalnya kekurangannya ada pada diri istri, ya. Tidak melaksanakan tugasnya mengurusi rumah dan anak-anaknya. Maka diingatkan, ya. Diingatkan, diberi nasihat, ya. Begini loh, Mi, ya. Itu tugasnya di rumah seperti ini. Kenapa kok tidak dilaksanakan? Ya. Saling mengingatkan, ya. Kemudian misalnya suaminya sudah bekerja meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian di hari cuti misalnya, di hari libur, malah menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Ya. Ini kurang baik. Kenapa? Karena keluarga itu punya waktu. Oke lah, istri dan anak bisa mengerti kalau hari-hari, weekdays, itu orang tua bapaknya itu sibuk bekerja. Tapi kalau weekend, di luar pekerjaannya, apakah keluarga harus ditinggalkan, ya, hanya untuk menyalurkan hobinya atau hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya? Ini saya sering ingatkan kepada al-ikhwah, ya, bahwa keluarga di rumah itu punya hak. Keluarga di rumah itu punya hak. Sudah 5 hari bekerja, sibuk, pulang malam gak ketemu anak, Sabtu Ahad masih main ke teman-temannya. Bisa-bisa anaknya gak kenal bapaknya. Dan ini banyak terjadi di kalangan, ya, kaum muslimin, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Ya. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah seorang teman saya, ya, ada seorang sibuk dia di kampus dengan riset, ya, karena dia berambisi untuk menjadi profesor yang termuda. Ya. Akhirnya setiap waktu akhir pekan pun dia pakai untuk riset. Ya. Akhirnya tercapai cita-citanya menjadi salah seorang profesor termuda di universitas ternama. Tapi bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya? Karena selama dia riset itu pas, waktu anak-anaknya masih membutuhkan perhatian orang tua, terutama dan juga perhatian bapaknya, akhirnya ketika anaknya dewasa terjadi gap. Terjadi batas, ya, ada pembatas antara dia dan anaknya. Akhirnya apa manfaatnya? Apa manfaatnya dia menjadi profesor termuda sementara anaknya kehilangan kasih sayang bapaknya? Ya. Ini satu perkara yang harus, ya, diwanti-wanti. Ini kajian kita ini disiarkan oleh Radio Syiar Tauhid. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di luar mendengar. Ya. Jangan sampai karena ego, karena ingin senang, ya, melupakan keluarga. Ya. Demikian juga ibu-ibu, ya, harus siap untuk menerima nasihat dari suaminya. Kalau memang ada kekurangan yang harus diperbaiki, diperbaiki. Ya. Jangan mau menang sendiri. Kalau memang kita yang salah, ya sudah, kita perbaiki. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, kemudian masih kurang saja di mata suami, ya sudah bersabar. Bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Ya. Jangan kita hanya berharap kepada manusia, atau bahkan jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya yang telah kita lakukan untuk menunaikan kewajiban kita di rumah. Jadi ini tahap yang pertama yang harusnya dilakukan untuk menyelesaikan, ya, problematika rumah tangga. Yang kedua, al-hujron fil firosh, ya, melakukan pemboikotan di atas, atau melakukan pemboikotan di atas ranjang, ya. Artinya suami tidak menunaikan, tidak memberikan hak istri dalam permasalahan hubungan seksual. Ya. Yang demikian ini kata beliau, rahimahullahu ta'ala, al-hujran alladhi yajlibu laha naw'an minal wahsyah wa adami al-anas wa yad'u ila taubah warruju' ila ta'ah. Ini yang melakukan adalah seorang suami. Jadi ketika istri diberi nasihat, tidak mau mengikuti, ya, nasihat dan bimbingan dari suaminya, maka kita naik ke level yang kedua, yaitu melakukan pemboikotan kepada istri. Ya. Ini pemboikotan yang membuat istri merasa kesepian dan juga, ya, tidak memberikan sikap yang ramah kepada istri. Yang demikian diharapkan agar istri bisa rujuk, ya, kembali kepada ketaatan. Nah, yang ketiga, ad-dorb, pemukulan. Ya. Ketika nasihat sudah tidak bisa lagi diterima, kemudian pemboikotan pun tidak bisa bermanfaat, maka naik ke level yang ketiga, ya, yaitu pemukulan. Mungkin timbul di benak ibu-ibu, ya, bahwa ajaran Islam ini mengajak kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Tapi yang diinginkan di sini, kata beliau, syarifa ayyakuna darbat ta'dib wa takhwif faqat. Ya. Yang dimaksud pemukulan di sini adalah pukulan untuk mendidik dan menakut-nakuti saja. La dorba intiqam bijurhil jild au yuksir al-adham. Bukan pukulan untuk, ya, yang membabi buta sampai melukai kulit atau mematahkan tulang. Ya. Jadi seorang harus bisa membedakan antara kadar ya pukulan yang untuk mendidik dengan pukulan intikom untuk balas dendam, melampiaskan emosi. Ya. Bukan dipukul sedemikian rupa sampai ya wajahnya lebam, ya. Sampai memar-memar istrinya, sampai cacat kulitnya. Bukan seperti ini. Tapi pukulan ya, pukulan yang sekedar untuk mendidik saja. Karena pada hakikatnya wanita itu tidak membutuhkan pukulan-pukulan yang keras. Mungkin ditepuk sedikit saja sudah berpengaruh pada hatinya. Bukan malah diajak berkelahi, ya, ditinju secara membabi buta. Inilah yang seringkali salah kaprah, ya. Sebagian orang ketika membaca bahwa dalam Islam boleh dipukul, oh berarti boleh ini kita melakukan KDRT kepada istri kita. Lah, bukan. Sama sekali bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Sama sekali bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Sama saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan anak-anak untuk sholat. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah muru auladakum bisalah wahum abna'us sab' wadribuhum wahum abna'ul ashar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila mereka tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Yeah. Apakah pemukulan yang diinginkan di sini adalah pemukulan secara membabi buta? Jawabannya tidak. Ya. Yeah. Yang diinginkan adalah ad-darbut ta'dib, ya. Darbut ta'dib. Pemukulan yang sifatnya mendidik. Ya. Karena terkadang ada sebagian orang yang sudah tidak berpengaruh lagi, ucapan itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya. Diboikot pun tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka al-Islam memberikan, ya, satu solusi selanjutnya, yakni level selanjutnya, yaitu dengan pemukulan. Tapi sekali lagi, pemukulannya adalah ad-darbut ta'dib. Darbut ta'dib, ya. Pemukulan yang bertujuan untuk mendidik, bukan pemukulan yang membabi buta untuk ya menyalurkan emosi. Ya. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, jalsatun mufawidatun wa munaqashatun yashtariku fiha hakamun min ahlihi wa hakamun min ahliha. Yang keempat, ya, majelis diskusi, ya, yang di dalamnya ikut serta di dalamnya hakamun min ahlihi, seorang hakim yang diutus oleh keluarga si suami. Wa hakamun min ahliha. Dan seorang hakim yang diutus oleh ya sang istri. Nah. Jadi ketika sudah mencapai level ketiga dengan pemukulan ya, sampai terjadi pemukulan dan tidak juga bisa diselesaikan permasalahan rumah tangganya, maka hendaknya ya mulai menghubungi pihak eksternal, ya, menghubungi pihak eksternal untuk mendamaikan. Sang suami mengutus ya, keluarga suami mengutus salah seorang wakil, demikian juga keluarga istri mengutus ya salah seorang wakil. Kemudian mereka berdiskusi, ya, apa yang menjadi permasalahan kalian dalam berumah tangga, ya. Apa yang jadi permasalahan kalian dalam berumah tangga? Ya. Didengarkan masing-masing curhatnya. Ya. Oh, kekurangannya istri saya itu seperti ini, dia tidak menunaikan haknya. Ya. Kemudian istrinya mengatakan kepada keluarganya, Sebaliknya kalau suami saya itu justru seperti ini, dia yang tidak menunaikan haknya. Kemudian dirembuki, ya, bermusyawarah, ya, dipelajari oleh wakil-wakil ini, ya, di mana wakil-wakil ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Nah, kemudian mereka memberikan solusi, ya. Setelah kami tadi membicarakan permasalahan kalian berdua, ya, terjadi, yang terjadi sebenarnya adalah masing-masing itu tidak menunaikan haknya. Kamu tidak menunaikan hakmu, ya, ini. Sedangkan istri tidak menunaikan haknya, ini. Nah, kalau kalian ingin memperbaiki rumah tangga kalian, maka harusnya kalian perbaiki sisi ini, sisi ini, sisi ini. Ya. Dengan demikian diharapkan, ya, agar rumah tangga tadi bisa kembali bersatu. Ya. Karena ini sudah melibatkan keluarga. Biasanya orang kalau mau cerai, kalau keluarganya sudah terlibat, mereka akan sama-sama menahan diri. Apalagi ada orang tua yang terlibat di sana, ya, memberikan masukan. Kalau mungkin dia sama-sama istrinya, ya, seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, mungkin sama-sama akan mempertahankan egonya. Mempertahankan egonya. Merasa paling benar. Tapi ketika sudah orang tua yang berbicara, ya, mudah-mudahan luluh, ya, egonya. Ya. Mau memperbaiki diri, mau bersabar, ya, untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu mencegah terjadinya perceraian. Ini adalah tahapan yang keempat. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah menasehati, yang kedua adalah memboikot, yang ketiga memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang keempat adalah duduk atau bermusyawarah, ya, antara wakil sang suami dengan wakil sang istri. Nah, kalau misalnya keempat solusi ini tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan, ya, dan masing-masing itu masih merasa sempit jiwanya apabila mereka harus kembali, ya, untuk melanjutkan kehidupan perkawinan mereka, ya, huna ya'ti at-talaq, kata beliau. Maka, ya, disyariatkanlah at-talaq, perceraian. Ya. Jadi ini adalah solusi terakhir. Dan ini Islam adalah agama yang sangat adil. Ya. Kalau misalnya kita melihat sebagian agama ada yang tidak memperbolehkan adanya perceraian. Ya. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Bapa tidak bisa lagi dipisahkan oleh manusia. Ya. Jadi apa yang sudah disatukan oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan, maka tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sehingga mau bagaimana keadaan rumah tangganya, ya, hancur-hancuran, ya, tidak boleh cerai. Ya. Tidak boleh cerai. Jadi mereka secara administrasi saja cerai. Tapi dari agama, sisi agama, mereka masih terikat dalam perkawinan. Karena apa? Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diputuskan. Tapi Islam itu adalah agama yang demikian adil, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kalau memang lembaga pernikahan tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan, yang ada ketika mereka mencoba mempertahankan pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan, ya, dari dunia, dari sisi dunia maupun dari sisi din, dari sisi agama, ya, maka ada solusi perceraian. Ada solusi perceraian. Ya. Misalnya salah satu di antara keduanya tidak menunaikan haknya dari bidang agama misalnya. Ya. Misalnya suami melarang istri untuk berjilbab misalnya. Ini gak boleh. Kalau misalnya dia terus-menerus seperti ini, Enggak apa-apa yang wanita minta khulu. Ya. Artinya minta cerai yang nanti dibawa ke hakim. Dibawa ke hakim. Demikian juga seorang suami, apabila istrinya sudah tidak bisa lagi dinasihati misalnya, ya, dan memang dia membutuhkan untuk apa namanya melakukan perceraian, maka ada syariat perceraian dalam agama kita. Ada solusinya, yaitu perceraian. Ya. Dan bisa jadi juga ya, yang namanya perceraian itu timbul bukan karena perselisihan atau percekcokan saja. Terkadang ada satu hak lain yang mungkin ingin ditunaikan oleh sebagian pasangan. Contoh misalnya seorang suami, seorang istri misalnya, orang tuanya sakit. Kemudian dia ingin merawat orang tuanya sehingga tidak bisa menunaikan hak suaminya. Kemudian dia minta ada kelonggaran dari suaminya, ya, tapi suaminya tidak bisa, akhirnya cerai. Selalu ada solusi di dalam ajaran agama ini. Ya. Tapi sebelum itu semua terjadi, ya, seorang harus menempuh level-level yang tadi kita sebutkan. Ya. Kata beliau, "Wahadihi al-marahil allati tasbiqu at-talaq wa rubbama tamna'u at-talaq bayyanatha suratu an-nisa fil ayatain at-taliyain." Tahapan-tahapan ini, ya, yang harusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum perceraian atau bahkan bisa mencegah perceraian itu sendiri, ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 dan ke-35. Idh yaqulu rabbuna azza wajal, di mana Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ Aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah, ya, dari harta-harta mereka. Oleh karena itu wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, ya, maka nasihati mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Wahjuruhunna fil madajih. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tapi kita ingatkan tadi bahwa pukulan yang diinginkan di sini adalah pukulan untuk mendidik, bukan pukulan yang membabi buta. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Kalau mereka mentaati kamu, maka janganlah, ya, kamu mencari-cari jalan untuk menyulitkannya. Ya. Kalau sudah ditaati, jangan cari-cari kesalahan. Sudah. Alhamdulillah. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan dan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakim dari keluarga sang istri. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya benar-benar menginginkan al-islah, menginginkan perbaikan dalam rumah tangganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, ya, dan maha luas pengetahuannya. Jadi penyebutan level-level tersebut ada di dalam Al-Quran, ya. Bukan hanya ditemukan oleh para ulama, lah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghabarkan kepada kita bahwa apabila terjadi perselisihan dan rumah tangga ini yang harus ditempuh terlebih dahulu, jangan langsung, ya, memvonis cerai. Memvonis cerai ada tahapan-tahapannya, ya. Sangat disayangkan, ya, seorang tidak bisa menjaga emosinya, kemudian mudah mengatakan aku ceraikan engkau, ya. Kemudian setelah itu yang ada penyesalan, begitu sudah bercerai, ya, akhirnya susah sendiri, ya. Susah sendiri, ya. Tidak mudah misalnya membesarkan anak-anak sendiri tanpa adanya pasangan. Tidak mudah membesarkan anak-anak tanpa adanya pasangan. Ya. Seorang ibu membesarkan anak-anak tanpa kehadiran suami, itu tidak mudah. Demikian pula seorang suami membesarkan anak-anak tanpa adanya figur ibu di tengah-tengah mereka, ini juga satu perkara yang tidak kita inginkan. Ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi solusi, maka, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, syariat kita mengatur, ya, adanya perceraian. Ya. Satu hal yang perlu diingat oleh seluruh kaum muslimin, pasangan suami istri, ya, kalau memang terpaksa mereka bercerai, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak lepas dari takwa Allah. Kalaupun mereka harus bercerai, ya, tetaplah mereka konsisten di atas takwa Allah, mencoba untuk menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari perceraian tersebut. Artinya apa konsekuensi yang dia terima dari perceraian tersebut selama dia konsisten di atas takwa Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepadanya jalan keluar. Satu ayat mungkin yang sering kita dengar, ya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sediakan baginya makhraja, jalan keluar, solusi. Tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Kalau kita lihat ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini, ya, terdapat pada surat At-Talaq. Surat yang berbicara tentang perceraian. Ya. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan perceraian, ya Allah tutup dengan firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan setelahnya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah itu cukup baginya. Ya. Kalau memang perceraian tersebut harus terjadi. Nah, ini adalah pembahasan tentang ya tahapan-tahapan yang seharusnya ditempuh ya di dalam rumah tangga sebelum terjadinya perceraian. Ya. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala melanjutkan suatu perkara yang mungkin ya menjadi pertanyaan sebagian orang. Kenapa keputusan talak itu berada di tangan laki-laki? Ya. Mungkin sebagian mempertanyakan ini. Ya. Yang pertama kita katakan bahwa memang keputusan talak itu ada di tangan laki-laki. Artinya dia yang berhak untuk menceraikan. Tapi di sana ada disyariatkan al-khulu. Ya, al-khulu. Al-khulu itu seorang wanita ketika dia melihat ya bahwa suaminya tidak menunaikan haknya dan tidak bisa lagi dicarikan solusi untuk menyelesaikan ya permasalahannya tersebut, maka seorang wanita boleh mengajukan cerai atau al-khulu. Ya. Yang nanti itu diajukan ke pengadilan. Dari pengadilan yang memutuskan, ya, memisahkan antara dia dan suaminya. Akan tetapi cerai secara umum itu kembalinya ke tangan siapa? Ke tangan laki-laki. Ya. Nah, sekarang mungkin sebagian bertanya, kenapa kok laki-laki yang berhak, ya, menceraikan? Kenapa kok di tangannya, ya, keputusan cerai itu ada di tangan laki-laki? Ya. Dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, al-jawabu ala hadha su'al ayyu qal lima kana ar-rajulu huwa al-gharimu alladhi 'alayhi al-mahr. Naam, wa sa'irun nafaqat ju'ila at-talaqu fi yadihi. Karena sesungguhnya yang rugi dalam perceraian tersebut, ya, kata beliau, dari sisi laki-laki, karena dia yang mengeluarkan, yang selama ini mengeluarkan mahar, ya, ini mahar itu dari laki-laki. Wasail nafakot dan nafkah kepada keluarganya, ya. Jadi dia yang berkewajiban memberikan nafkah, dia yang berkewajiban memberikan mahar. Sehingga kalau terjadi perceraian, itu dia yang akan mengalami kerugian. Li'annahu saufa la yufarritu fil hayati zawjiyah allati gharima fi ta'sisiha. Bal saufa yakunu ahras ma yakun ala baqa'i mu'asasatil usrah. Mutamatti'atun bil hudu war rahah. Kullama wujida ila dhalika sabila. Karena laki-laki itu ketika dia sudah mengeluarkan sekian banyak upaya, ya, mahar, kemudian nafkah untuk keluarganya, nafkah untuk istrinya, nafkah untuk anaknya, ya, tentunya dia tidak akan menyia-nyiakan, ya, tidak akan lalai dalam menjaga kehidupan suami istri ini, ya, karena dia sudah mengeluarkan sekian banyak harta, sekian banyak upaya untuk membangunnya. Ya. Ini seharusnya. Ya. Dia sudah keluar. Orang yang berusaha, kalau sudah keluar modal, ya, sudah jadi usahanya, dia tidak akan apa? Tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Akan dia terus jaga, akan terus dia bangun, dia kembangkan. Demikian juga seorang kepala keluarga. Ketika dia sudah memulai untuk membangun rumah tangga, maka harusnya yang dia lakukan adalah menjaganya. Ya. Menjaganya. Dengan segala jalan yang bisa dia tempuh. Nah. Kata beliau kemudian, wa fi i'tiqadi annal mar'atal muslimah al-munsifah tusaddiquni fima dhakartu qabla ar-rajuli nafsi. Dan menurutku, kata beliau rahimahullahu taala, now, atau sebelumnya kata beliau, ra'aina rajulan yu'assis thumma yu'assis fayahrasu 'ala nata'ijil al-muntadhirah min al-mu'assasah. Kita lihat bersama bahwa seorang kepala keluarga, ya, dia telah membangun sebuah bangunan rumah tangga. Kemudian melengkapi bangunan tersebut dan menghiasinya sedemikian rupa. Maka dialah yang lebih bersemangat, ya, untuk menanti hasil yang ditunggu-tunggu dari bangunan tersebut, yaitu keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Ya. Jadi harusnya seorang kepala keluarga, ya, seorang suami itu berpikir, ini bangunan kita yang buat. Ya. Ini bangunan kita yang buat. Ingat ketika kita melamar, ya, melamar calon istri, apa sebenarnya tujuan kita? Kita ingin bangun bangunan rumah tangga yang bahagia. Sudah kita keluar biaya, sudah kita keluar demikian upaya untuk membangun, ya. Maka hendaknya jangan kita hancurkan, harusnya kita jaga. Ya. Ini yang harusnya ada di benak setiap kepala keluarga. Ya. Oleh karena dia punya kewajiban ini, atau karena dia sudah berupaya sedemikian rupa, ya, membangun dari awal, kemudian menjaganya, menghiasinya, melengkapi bangunan rumah tangga tersebut, maka dia lebih berhak, ya, untuk diberikan, ya, cerai, keputusan cerai tersebut di tangan kepala keluarga. Nah. Kata beliau, wa fi i'tiqadi annal mar'ah muslimah al-munsifah tusaddiquni fima dzakart. Dan menurutku, kata beliau rahimahullahu taala, bahwa seorang wanita muslimah yang munsifah, yang objektif, akan membenarkan apa yang telah aku ucapkan, ya, sebelum kaum laki-laki membenarkannya. Nah, inilah sebabnya mengapa keputusan cerai itu ada di tangan laki-laki, karena dia yang telah memulai, ya, membangun bangunan rumah tangga tersebut, kemudian mengeluarkan daya upayanya untuk menghiasi dan melengkapi bangunan rumah tangga tersebut sehingga terbangun bangunan rumah tangga yang harmonis, ya. Maka dia harusnya menjaga bangunan yang dia bangun. Amat bodoh, ya, dan naif kalau kita melihat ada seorang, ya, yang membeli, ya, dia berusaha keras, bekerja keras, misalnya sampai malam menabung, ya, sekian banyak harta, kemudian dia beli tanah. Kemudian setelah dia punya uang lagi, mulai tanam apa, pasang pondasi. Kemudian setelah dia punya uang lagi, dia bangun rumahnya. Ya. Setelah rumahnya jadi, dia lengkapi dengan perabotan rumah tangga, kursi, ya, kemudian tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian setelah rumah tersebut jadi, ya, dia ambil palu godam, kemudian dia hancurkan rumahnya, atau dia panggil bulldozer, dia ratakan rumahnya. Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Seharusnya dia yang telah bangun bangunan rumah tersebut, dia jaga semaksimal mungkin. Nah, terakhir bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup kitab ini, ya di sini ada suatu nasihat yang sangat baik yang patut dicamkan oleh semua pihak, baik suami maupun istri. Kata beliau rahimahullahu taala, ayyuhal ikhwah al-muslimun, falnumathil islamana bil amal mastata'na ila dhalika sabila la bil qawli faqat. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, maka hendaknya kita mempraktekkan keislaman kita dengan amalan, dengan upaya semampu kita, semaksimal yang kita bisa. La bil qawli faqat, tidak hanya sekedar ucapan saja. Ya. Jadi dalam berumah tangga itu kita amalkan ya ajaran Islam, bukan hanya sekedar lisannya saja. Ya. Bukan hanya lisannya saja yang mengatakan bahwa aku adalah seorang muslim. Tapi bagaimana amalanmu? Sudahkah engkau mengamalkan Islam dalam kehidupanmu berumah tangga? Ya. Kata beliau, "Annal Islama dinun amal wa tadbiq." Karena sesungguhnya Islam itu adalah agama amalan dan agama praktek. Ya. Bukan sekedar ucapan saja. Tapi yang dibutuhkan, yang dituntut dari kita adalah praktek dan pengamalan kita. Sudahkah kita ya menegakkan Islam dalam rumah tangga kita, dalam peran kita sebagai suami, dalam peran kita sebagai istri? Ya. Wal muslim, kata beliau, ma'nahu wal insan al-mustaslimu al-munqadu li awamiri rabbih wa khaliqih wa munfidu li ahkamih. Yang namanya muslim ya, maknanya adalah seorang manusia yang menyerahkan dirinya, yang tunduk ya kepada perintah Rabb dan penciptanya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Ya. Jadi Islam bukan hanya sekedar ikrar, pengakuan saja, tapi harus diikuti dengan ketundukan ya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal qasdul hasan wan niyatus shadiqah wal amalus shalih wa muhawalatu tadbiqi syariah, hadhihi al maani hiya mahallu nadari rabbi min abdihi. Kata beliau, tujuan yang baik, kemudian niat yang jujur serta amalan saleh ya, dan mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hadhihi maani hiya mahalli nadhari rabbi min abdihi. Segala perkara ini ya, niat yang baik, niat yang jujur dan juga amalan saleh dan mempraktekkan syariat Allah, hiya mahallu nadhari rabb min abdihi, inilah yang akan dipandang oleh Rabb-nya ya dari para hamba ya. Jadi amalan kita yang akan dilihat oleh Rabb kita Azza wa Jal. Idza yaqul, idz yaqulu Rasulul Hadi alaihi salatu wassalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada bentuk jasad kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, inilah bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menilai jasad kita, ya, tapi bagaimana penerapan kita? Penerapan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan termasuk di dalamnya penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala, nizam, peraturan dari Islam, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Naam. Wallahu ma'akum in shadaqtum fi a'malikum li'annahu ta'ala ma'al 'amilina shadiqin yuwaffiquhum wa yahdihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian apabila kalian jujur dalam amalan-amalan kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang beramal dengan jujur, memberikan selantiasa memberikannya taufik, memberikan mereka tauhid dan memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah akhir dari kitab Nizamul Usrah fil Islam, ya, peraturan Islam, pengaturan Islam, pengaturan rumah tangga di dalam Islam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita sampaikan, pelajaran-pelajaran, faidah-faidah yang kita sampaikan dari kitab yang kecil ini, ya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga kita. Wallahu taala alam bisawab. Apa yang benar yang kami sampaikan dari pelajaran kitab ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam mengajarkan kitab ini, dan apa yang salah itu datangnya dari sisi pengajar dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan semoga, sekali lagi, semoga apa yang telah kita pelajari dalam kitab ini, dari kitab ini, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas sebuah kitab yang baru, ya. Insyaallah di pertemuan yang sama di bulan depan kita akan membahas fikih tarbiyatil abna, fikih pendidikan anak, ya. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala jalan kebaikan yang kita tempuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, petunjuk, agar kita bisa konsisten selalu di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.